rasa di dekatmu. Aku tak bisa sembunyikan hatiku. Terlalu lama aku pendam, terlalu jauh aku merasakan. Mencintaimu tanpa kau tahu itu. Kini kau tahu segalanya tentang rasa.